bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut. Lalu kakimu melangkah ke rumahku setengah melirik mencoba rayu. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati, dan ku letakkan hangat di tengah dekat kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Bicarakan tentang seisi dunia, perlahan mendekat, bisikan cinta membuatku terlena ke dalam pesona supaya begitu indah. Apa yang kau ingin dari senyumku ya Tuhan? Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati, dan ku letakkan hangat di tengah dekat kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Jika mampu ku menjelajahi langit, kan ku aku. Jangan khawatir, masih ada aku. Gemar sekali kau lukiskan bintang. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati, kan ku letakkan hangat di tengah dekat kita. Kan aku persilahkan kau menetap di sini.